رسله يصدقون بأن القرآن كلام الله عز وجل وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله وما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين فالمراد بإسناده إلى جبريل هو من باب التبليغ لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من كي يكون القرآن اسم يكون أن يكون القرآن من كلام الله ومن كلام جبريل الكلام لا يكون إلا من واحد فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر نعم مضاف إليه أكثر من واحد ونسبته إلى الله حقيقية وأما نسبته لجبريل فمن باب التبليغ وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فالإضافة إليه إضافة تبليغ وقد أضافه سبحانه تارة إلى نفسه وتارة إلى جبريل وتارة إلى محمد والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد فتكون إضافته إلى الله إضافة خبر إضافة إضافة إضافة ابتداء إضافة ابتداء وهو كلامه وإضافته إلى الجبريل ومحمد إضافة تبليغ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وصدقه المؤمنون على ذلك حقا dan kaum mukminun saddaqahu membenarkan hal tersebut membenarkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah haqqan dengan sebenar-benarnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan fal mu'minuna billah maka orang-orang beriman pada Allah rasulnya yusaddiquna mereka membenarkan bi annal qur'ana kalamullah azza wajalla bahwasanya Al-Qur'an kalamullah azza wajalla bukan makhluk. Ya, wa anna Muhammadan innama huwa muballighun anillah. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya juru penyampai muballigh dari Allah. Wa amma qaulullah azza wajalla adapun firman Allah azza wajalla innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulu rasulin diidhafahkan kepada rasulnya. Rasul karim utusan yang mulia itu Jibril. Ya, dzikuwatin inda dzil arsy makin. Ya, dia adalah utusan Allah, ucapan Quran itu benar-benar firman Allah, ya, yang ini maksudnya diidhofahkan seidhofatu tabligh. Makanya kita tidak terjemahkan ucapan utusan yang mulia, tidak. Ya, diidhofahkan itu idhofatu tabligh. Ya. Ya, barakallahu fik. Yang memiliki kekuatan, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, dzil arsy, yaitu yang Allah yang memiliki arsy yang makin. Fal murad bi isnadihi ila Jibril huwa min babi tabliq. Maka yang dimaksud disandarkannya Al-Qur'an tersebut pada Jibril, qaulu rasulin itu min babi tabliq karena Jibril yang menyampaikan. Innahu la yumkinu ayakuna al-Qur'anu min kalamillah wa min kalamil Jibril. Karena tidak mungkin, mustahil Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalam Jibril juga. Lah, al-kalamu la yakunu illa min wahidin. Yang namanya kalam itu pasti bersumber dari satu saja. Fala yumkinu wasfuhu bi annahu kalamu aktsara min wahidin. Dan gak mungkin Al-Quran itu disifati dia adalah ucapan dari lebih dari satu orang. Enggak. Ya, wa nisbatu ilallah hakikat hakikiyatun. Ya, dinisbatkan pada Allah itu yang hakiki. Amma nisbatuhu li Jibril fa min babi tabligh. Adapun dinisbatkan pada Jibril, ya diidhofahkan la qaulu rasulin gitu. Itu min babi tabligh. Ya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, innahu la qaulu rasulin karim wa ma huwa bi qauli syair. Sama lagi ini. Sesungguhnya Quran itu adalah firman Allah, ya, yang dibawa oleh Jibril. Kalau saya mau terjemahinnya begitu supaya aman. Ya, karena kalau kita terjemahkan letter luck berdasarkan ilmu nahu, jadi mutazila gitu kan. Ya. Hey, barakallahu fik. Bal wa huwa biqau wa ma huwa biqauli syairin, dan Quran itu pun bukan ucapan penyair. Ya, qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Yakni Muhammadan, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fal idafatu ilaihi, maka idafah penyandaran kepadanya, ya. Idafatu tablighin, idafatu tabligh. Ya. Waqad adafahu subhanahu, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengidafahkan, menyandarkan Quran ila nafsi, kepada dirinya, wa taratan ila Jibril, terkadang pada Jibril, wa taratan ila Muhammadin, kayak yang di ayat yang terakhir itu kepada Muhammad. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim, rasulin karim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi yang pertama, innahu laqaulu rasulin karim dzul quwwatin inda dzil makin, itu Jibril. Ya. Wal kalamul wahid la yumkin an yatakallama bihi aktsaru min wahidin. Yang namanya ucapan yang satu, satu ucapan, ya, kalam yang satu itu tidak mungkin diucapkan lebih dari satu. Ya. Fatakunu idafatu ilallah idafata ibtida'in wa huwa kalamu. Maka disandarkan kepada Allah itu idafah ibtida', permulaan. Allah lah yang memulai kalam. Wa idafatuhu ila Jibril wa Muhammadin idafata tabligin. Nah, disandarkan pada Jibril, pada Rasulullah, itu idafah tabligh. Karena keduanya lah yang menyampaikan. Jibril Rasul dari kalangan malaikat, Rasulullah SAW Rasul dari kalangan manusia yang menyampaikan kalamullah. Taib. Summa qalu wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqati, dan mereka kaum mukminun ayqanu, meyakini bi annahu, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah adalah kalamullah ta'ala bil haqiqah. Ya, secara hakikat. Naam Fakhruddin, faddal. Laisa bil majazi kama yakuluhu al jahmiyatu wal mu'tazilatu. Baik, maka Al-Qur'an bukanlah, ya, majaz. Ketika disebut Al-Qur'an kalamullah, itu bukan majaz sebagaimana dikatakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Terus, hum yaquluna kalamullahi walakin nisbatuhu ila Allahi majazun. Mereka mengatakan Quran kalamullah, namun dinisbatkan pada Allah majaz. Ya, bukan hakiki. Ya, kiasan aja gitu. Terus, li'anna Allah khaliquhu fa idafatuhu ila Allahi idafatu makhluqin ila khaliqihi. Nah, kata mereka, karena Allah yang menciptakannya, menciptakan firman-Nya, menciptakan Quran, maka disandarkannya kepada Allah itu idafah makhluk kepada sang pencipta. Kayak Rasulullah, Rasul makhluk diidafahkan pada Allah. Idafah makhluk kepada sang pencipta. Kata mereka sama. Quran kalamullah, Allah menciptakan kalam. Nah, itu berarti idafah makhluk kepada khaliknya. Nah, itu majaz saja kata mereka. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau, ya, kitab yang sangat bagus membantah syubhat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, yaitu halilintar, guntur yang menggelegar gitulah, kurang lebih kalau kita terjemahkan, as-sawa'iq al-mursalah, begitu, ya, as-sawa'iq al-mursalah, Nah, ini petir yang diutus untuk menyambah, untuk menyambar syubhat-syubhatnya kaum ya, Jahmiyah dan Mu'attilah secara umum. Nah, ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya majas tagut. Majas itu adalah tagut. Kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah taala sampai menyatakan demikian? Karena penolakan kaum Mu'attilah terhadap sifat-sifat Allah pasti argumentasinya majas, majas. Oh itu majas, oh itu majas, oh itu majas. Allah musta'an. Ya. Terus lanjut. Fanaqulu kadzabtum. Innal li'annal idhafata ila jangan kadzabtum, kadzabtum. Kalau kadzabtum kalian mendustakan. Ini kan kalian dusta. Kadzabtum li'annal idhafata ila Allahi 'ala naw'aini. Kita katakan pada mereka kalian dusta. Karena yang namanya idhafah kepada Allah itu ada dua. Terus. Idhafatu ma'anin wa idhafatu a'yanin. Nah, yang pertama idhafatu ma'anin, penyandaran kepada Allah berdasarkan maknawi. Yang kedua berdasarkan a'yan, materinya, zatnya. Terus an-naw'ul awwalu idhafatul ma'ani ila Allahi mithlul kalami. Fa idhafatul ma'ani ila Allahi idhafatu sifatin ila mausufin. Nah, yang pertama idhafatul ma'ani kepada Allah, makna. Idhafatul ma'ani kepada Allah ini adalah idhafah sifat kepada yang disifati. Ya, tangan Allah. Ya, wajah Allah, wajhullah, yadullah. Ini ma'ani. Ya, ini berarti idhafah sifat kepada mausuf. Kepada yang disifati. Dan para ulama menyatakan al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat. Pembicaraan tentang sifat berarti membicarakan juga tentang zat Allah. Kalau zat Allah bukan makhluk, begitu juga sifat-sifat Allah. Ya, terus lanjut. Fal kalamu was-sam'u wal-basaru wal-qudratu wal-iradatu idafatu sifatin ila mausufin. Ah, maka sifat kalam, sifat sama' mendengar, sifat basar melihat, kudrah kemampuan, iradah keinginan, itulah si idhafah sifat ya kepada yang disifati. Kalamullah, sam'ullah, basarullah, qudratullah, iradatullah. Yaitu idhafah sifat kepada yang disifati. Terus li anna hadhihi ma'anin la taqumu bi nafsiha wa innama taqumu bil mausufi biha. Baik. Karena makna-makna ini yang itu adalah sifat-sifat ini, sifat-sifat tersebut la taqumu bi nafsiha, dia tidak dapat tegak berdiri dengan sendirinya. Kalau kita katakan al-kalam. Kalam siapa? Kan enggak bisa. Ghairu mustaqim maknanya. Al-qudrah. Qudrah siapa? Tapi kalau kita katakan qudratullah, maka maknanya jelas diketahui. Baik. Innama taqumu bil mausufi biha. Dia dapat tegak, artinya dapat dipahami, ya. Itu kalau dia ya bersama berbarengan dengan yang disifatinya. Yang disifatinya siapa? Allah. Kalam, kalamullah. Yad, yadullah. Iradah, iradatullah. Ya, iradah. Nah, ini semua. Ini punya makna semua kan? Qudrah, ya, iradah, terus. An-naw'u tsani idhafatu a'yanin. Mithlu Baitullahi naqatullahi Baitillahi naqatillahi Abdillahi. Hadihi idhafatu makhlukin ila khalikihi. Wa faidatul idhafati huna at-tashrifu wa takrimu. Nah, yang kedua idhafatu a'yan. Ingat ini perlu dipelajari ya, dipahami ini. Ya, idhafah kepada Allah ada dua, idhafatu ma'anin, idhafatu a'yan. A'yan itu materi, zat gitu. Ya. Materi dia. Nah, idhofah a'yan ini semisal Baitullah. Ini kan ya, ain. Baitullah itu ain. Bait, rumah ain. Ya, dia benda, materi. Naqah unta Allah. Abdullah, abdun. Nah, ini idhofah makhluk kepada khaliknya. Faedah idhofah ini yahuna di sini apa? At-tasyrif wa takrim, untuk memuliakan. Ya. Takrim, menghormati. Ya, dari yang disifati tadi. Baitullah berarti untuk menghormati rumah Allah tadi. Ya. Abdullah. Tayyib barakallahu fiik. Apalagi? Kan banyak ya, Baitullah. Ah, apalagi? Rasulullah. Ya. Rasulullah. Ah. Malaikatullah, ya. Apalagi? Hah? Nabiullah, ya, Baitullah. Waliullah. Ah. Waliullah. Nah. Ya. Nah, itu jelas berarti yang mudhofnya itu yang disifati mausuf berarti itu makhluk. Kenapa? Karena berupa ayan. Kalau berupa ma'ani, makna sifat, dia bukan makhluk. Ngerti gak sini? Ya, tabarakallah fi. Summa qala laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Al-Qur'an bukan makhluk sebagaimana ucapan bariyah, ucapannya makhluk. Ya. Tabarakallah fi. Ah, gantian dibaca sini. Siapa? Topik. Berarti sudah semua baca ya. Ayo topik. Hah? Eh Fawaz, eh Fawaz. Ah, ini dia nih. Kori dari Pyongyang tadi. Awas Al-Quri. Bismillah. Qala syari rahimallahu taala, ay kalamullah laisa bimakhluqin. Ah, kalamullah itu bukan makhluk. Ya, terus. Ah, ini penting ya. Biasanya ibarah para salaf enggak cukup dikatakan Al-Qur'an kalamullah. Mesti tambahan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq atau laisa bimakhluq. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Harb Al-Kirmani. Ya. Bahwasanya salaf itu enggak mencukupkan Al-Qur'an kalamullah. Karena tadi dikatakan Mu'tazilah pun, Jahmiyah pun juga mengatakan kalamullah. Namun majaz kata mereka. Ya, majaz kata mereka. Al-Qur'an kalamullah. Nah, nisbah kepada Allah majaz. Li'anallaha khaliquh. Fa idafatuhu ila Allah idafatu makhluqin kata mereka. Ila khaliqihi. Ya, ah ini kan ya enggak cukup. Dan pendapat Al-Qur'an adalah makhluk, walaupun si orang yang meyakini mengucapkan Al-Qur'an kalamullah itu akan luntur, gugur, batal keyakinan mereka kalau mereka menambahkan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Laisa bimakhluk. Berarti selesai itu teori mereka tadi yang majas-majas itu selesai. Paham enggak sini? Jadi salaf dahulu menambahkan laisa bimakhluk. Nah, ini qaid ini penting. Ya, qaid ini penting ini. Laisa bimakhluk. Ya. Terus lanjut. Raddan ala Jahmiyati wal Mu'tazilati alladzina yaquluna innal Qur'ana makhluqun li'anna Allah indahum la yatakallamu ala manhajihim fi nafi sifati kulliha firaran bi za'mihim min at-tasbihi li'annahum la tasbihi. Taib, taib. Ya, raddan ala Jahmiyah ini tentu sebagai rad sanggahan terhadap kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah alladzina yaqulun yang mereka mengatakan innal qur'ana makhluqun, mukal qur'an makhluk. Karena Allah indahu menurut mereka la yatakallam, tidak berbicara. Ya, ala manhajihim fi nafi sifat. Ini berdasarkan manhaj mereka dalam menafikan sifat semuanya, firaran semua dalam rangka melari-lari, bisa mim dengan klaim mereka lari dari apa? Minat tasybih. Dari tasbih penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan ya tidak ada maksud dari Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'attilah seluruhnya menolak sifat-sifat Allah itu untuk merendahkan Allah. Enggak ada. Niatnya bagus. Firaran minat tasbih. Ingin lari menghindar dari sifat tasbih. Ya, itu niatnya bagus. Ya, wakam min muridinil khair lan yusibah kata Ibnu Mas'ud. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia enggak dapetin kebaikan tersebut. Kenapa? Caranya salah. Ya, caranya salah. Tapi barakallahu fi. Oleh karena itu, ini penting dipahami ini ya. Cara yang benar, niat yang benar. Ya, niatnya mereka bagus. Maka kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan kaum Mu'attilah ketika menolak sifat-sifat Allah selalu pakai ayat-ayat yang penafian tasbih. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. hal ta'lamuna lahu samiyah. Ya, udah gitu-gitu aja. Tapi barakallahu fiik. Terus lanjut. Li'annahum lam yufarriqu baina sifati al-khaliqi wa sifati makhluqi fafarru min at-tasbihi al-mawhumi wa waqa'u fi at-ta'dili al-madmumi wa wa sirrun min sarrun minhu kal mustajiri min ramdai bin nari. Taib, hai, perhatikan. Iya. Li'annahum lam yufarriqu baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq. Karena mereka enggak membedakan atau tidak bisa membedakan antara sifat khaliq dan sifat makhluk. Ya, dari kesamaan nama saja kata mereka, oh berarti ini ya, berarti ini hakikatnya sama. Kalau Allah punya tangan, berarti nanti seperti kita, tangan kita. Berarti seperti tangan kita. Berarti oh, kok Allah seperti makhluk, laisa kami sedih syai. Nah, mereka sudah menganalogikan ya, sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran dengan sifat-sifat yang ada nama tersebut itu ada pada makhluk. Padahal kesamaan nama la yastalzim sama sekali tidak menunjukkan kesamaan hakikat dari sifat tersebut. Jangankan makhluk dengan Al-Khaliq Allah, makhluk dengan makhluk aja nama sifatnya sama, hakikatnya berbeda. Ya, manusia punya wajah, monyet, beruk, lutung, kasarung juga punya wajah. Apakah mau disamakan? Ya, monyet punya wajah. Lah, enggak ada, monyet bukan punya wajah. Itu takwil. Itu bukan wajah. Terus apa? Nah, tahu dia takwil jadi apa itu. Ya, kenapa kok ditolak? Ya, nanti selama dong sama manusia. Ya, sama manusia. Lah, enggak demikian. Pasti orang yang waras akan mengatakan wajah monyet beda dengan wajah manusia. Nah, kalau makhluk dengan makhluk aja tidak bisa disamakan hakikatnya, apalagi makhluk dengan Al-Khaliq. Kesamaan nama dari sifat tersebut tidak berkonsekuensi kesamaan hakikat dari sifat tadi. Nah, ini. Taib. Fafarru minat tasbihi al-mauhumi. Ya. Mereka sebenarnya ingin lari, menghindar dari tasbih. Ya, yang mauhum, yang sebenarnya itu cuman anggapan mereka aja, asumsi mereka aja. Namun ternyata wawaqa'u fi ta'til al-madhumumi. Namun mereka justru terjatuh ke dalam ta'til. Ya, penolakan terhadap sifat-sifat Allah wa huwa syarrun minhu. Dan ini lebih buruk lagi. Kalmus, ya. Makanya ikhwah disebutkan kaum musyabbihah ya dan Jahmiyah yang dikatakan kafir murtad oleh para ulama adalah kaum Jahmiyah. Ya. Kaum Jahmiyah. Ta'til itu lebih berat daripada tasbih. Ya, ta'til lebih berat daripada tasbih. Ya. Kaum Qadariyah menafikan takdir Allah. Kaum ya Jabriyah mereka menetapkan takdir Allah tapi mereka menafikan iradah, qudrah, masyiah pada makhluk. Sehingga semua apa-apa takdir Allah. Mana yang lebih buruk kata ulama Qadariyah daripada Jabriyah? Ada kaum musyabbihah dengan kaum mu'attilah. Mana yang lebih buruk? Kaum mu'attilah. Makanya dari seluruh firqah-firqah yang ada, yang disebutkan murtad oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab beliau Al-Khalqu Af'alil Ibad. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitab Tauhid juga menyebutkan dua firqah yang tidak teranggap bagian dari firq Islam, yaitu Jahmiyah dan Syiah Rafidah. Kalau antum dengar hadis sataftariku ummati, ya, umatku terpecah menjadi ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar kulluhum finnar illa wahidah. Ya. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya. Siapa yang satu? Al-jamaah, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Nah, berarti yang tersesat 72. Yang 72 itu kata para ulama enggak ada di dalamnya Syiah Rafidah dan Jahmiyah. Enggak ada di dalamnya Syiah Rafidah dan Jahmiyah, enggak ada. Makanya tokoh-tokoh Jahmiyah itu dihukum mati di zaman salaf. Mulai dari Ja'ad bin Dirham, murid kesayangannya Jaham bin Sofwan, ya, dihukum mati. Tapi mereka divonis murtad. Kalau Rafidah enggak usah ditanya. Ya, enggak usah ditanya lagi. Ya, mereka lebih buruk lagi. Iya dan billah. Taib. Ya. Kal mustajiri minar ramda binar, itu seperti orang yang berlindung minar ramda dari teriknya panasnya matahari, dia berlindungnya pakai apa? Binar, pakai api. Ya, malah dia lebih ya, lebih terbakar kalau dia di tengah hari bolong. Ya, dia kepanasan aja. Ya udah paling dia haus, keling gitu kan. Jadi keling, jadi hitam, jadi haus, capek, panas. Tapi dia berlindungnya pakai payung, tapi payung itu yang menghadap ke dia api semua. Dia terbakar, keling, enggak kan keling, gosong dia bisa angus. Nah, bisa dipahami sini? Ya, itu. Kal mustajiri minar ramda binar. Terus lanjut. Walau annahum athbatu ma athbatahum Allahu li nafsihi. وعرفوا أن هناك فرق بين الصفات الخالق وصفات المخلوق لأصابوا لا أصابوا لا nya itu lam jawab apa law لا أصابوا أين الحق واستراه واستراه والأراه الناس ولكنهم في الضلال في ضلال طيب. Walau annahum asbatu ma asbatahu Allahu li nafsi, seandainya mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Warafu anna hunaka farqan, dan mereka telah mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan baina sifatil khaliq, antara sifat-sifat khaliq. Ya, wasifatil makhluk, dan sifat-sifat makhluk. La asabu ainal haqq. Ya, maka mereka pastilah akan mendapatkan kebenaran itu sendiri. Wastarahu wa arahu annasa. Ya, dan mereka lega dan juga bisa membuat lega orang lain. Lakinnahum fi dalalin, namun mereka memang ya berada dalam kesesatan. Baik. Kemudian, faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul basyari faqad kafara. Ya, kemudian kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, barang siapa yang mendengarkan Al-Quran tersebut dan dia menganggap itu adalah ucapan manusia, maka dia kafir. Ya, sebagaimana dahulu musyrikin Quraisy yang diwakili oleh Walid Al-Mughirah ya, mengomentari Al-Quran, ya, in hada illa qawlul bashar, kata dia. Tidaklah Quran ini melainkan ucapan manusia. Naam, faddal, dibaca berikutnya. Coba, ayo. Hah? Oh, belum baca bibit? Emang diajak? Oh iya, diajak ya. Diajak lah. Oh, saya belum diajak. Eh, tepat dong bibit. Nah, ini nih. Gurunya Dio ini. Ayo bibit. Mau bacanya lama banget. Persiapannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Faqala Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu taala, faman sama'a kalam faman sami'a kalamallahi wa za'ama annahu kalamul basyari faqad kafara. Oh, bibit bagiannya pas begini ya. Pas nadir takfir itu bibitnya. Nah, siapa yang mendengar kalamullah dan dia mengklaim itu adalah ucapan manusia, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Masya Allah. Terus. Liannahu juhudun. Ay, juhudun jahada. Kalau juhudun itu pakai jahada, wow. Liannahu jahada kalamullahi azza wa jalla. Karir. Ulang. Liannahu jahada kalamullahi azza wa jalla. Nah, karena dia jahada. Karena dia berarti telah menentang, mengingkari firman Allah Azza wa Jal yang di banyak ayat Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ya, wa kallamallahu Musa takrimah. Ya, terus lanjut. Faida lam yakun lillahi kalamun yunziluhu ala ibadihi fabima takumu al-hujjata alaihim. Nah, isim takumu, fa'il dari takumu adalah al-hujjah. Fabima takumu al-hujjatu alaihim. Taib. Ah, Masya Allah. Apabila Allah tidak memiliki kalam, yunzilu ala ibadi, yang Allah turunkan kepada para hamba-hambanya. Ya, fabima taqumu alhujjatu alaihim, maka dengan apa hujah tegak kepada mereka, kepada para hamba? Ya tentu dengan kalamullah. Terus faqasduhum biqaulihim hada hadamus syara'i, fa idza kana laisa fil qauni kalamun lillahi la fit taurati wala fil injili wala alqurani, fa makna dzalika annahu maqamat 'alan nasi alhujjata minallahi alhujjatu minallahi wa hada min a'dhamul min a'dhamil kufri wa a'dhamid dolali. Taib. Fa idza kana laisa fil qauni kalamun lillah, maka jika di alam semesta ini enggak ada kalamullah, enggak ada firman Allah, enggak ada fit Taurat, enggak ada di Injil, enggak ada di Quran, enggak ada di Zabur maupun yang sebelumnya, fa mana dzalik, berarti maknanya apa? Annahu maqamat 'ala nasi alhujjah. Hujjah fa'il dari qamat. Berarti hujjah belum tegak kepada manusia dari minallah, dari Allah. Ya, wa hadza min a'dhamil kufri wa a'dhamid dalal, maka inilah kekufuran dan kesesatan yang paling besar. Ya. Tak cukup dulu kali ya. Kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdika.